Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya wanita surga bersama Bunda Fat. Selamat datang sahabat sejatiku di gerbang Amar Ma'ruf bersama Suara Madinah. Suatu ungkapan hati terlalu indah untuk dikenang. Itulah impian seorang wanita, menjadi yang terindah di mata suami. Anak-anak, saudara-saudara, maupun di lingkungan masyarakat, hanya satu kata, jadilah wanita yang sejati, yang selalu berbuat untuk mengajak kebaikan kepada orang banyak. Ayolah, ayolah kita bersolawat kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kehidupan di dunia adalah misteri ilahi, kita tidak pernah tahu Allah akan membawa kita berjalan-jalan menjauh di sana. Dan apakah perjalanan kita panjang ataukah perjalanan kita pendek? Itulah yang selalu Bunda Fat takutkan. Sementara siang semakin panjang, malam semakin malam. Tinggallah anak di rumah untuk mengkais rezeki. Tapi kadangkala kita lupa bahwa sesungguhnya Allah telah mentakarnya. Mungkin rezeki itu berlebih, kita bisa jadi lupa diri. Tetapi jika waktu telah tiba rezeki itu berlebih, berarti Allah telah menganggap kita, telah dianggap mampu mengelola rezeki yang diberikannya untuk kita. Untuk apa harta kita? Untuk apa usia kita? Untuk apa waktu di dunia? Sahabat sejatiku, isilah mozek-mozek keimanan kita untuk menjadi indahnya wanita surga. Bersama Bunda Fat, di untaian kata-kata berikutnya akan kita isi dengan mozek-mozek yang lain.